Sayangku, ku harus pergi. Tak usah engkau tangisi. Ciumlah bibirku ini, karena esok aku tak di sini. Ku pahami ketakutanmu. Tahukah kau yang aku rasakan? Aku pun tenggelam dalam kepedihan. Pejamkan